Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwan fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab At-Tibyan Imam Nawawi rahimahullah. Pasal terakhir kemarin tentang bacaan atau bacaan Quran yang kita dimakruhkan untuk membacanya. Perkara-perkara yang makruh untuk kita membaca Al-Quran disitu. Disebutkan ketika sedang khutbah, khatib sedang berkhutbah, ketika sedang rukuk wa sujud, membaca Al-Quran ba'dal Fatihah bagi makmum dalam sholat jahriyah. Itu diantara yang disebutkan muallif rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk di pasal berikutnya di halaman 135. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah fi kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Qur'an faslun fi inkari ba'dil bid'ah fil qira'ah. Fasal tentang sebagian bid'ah dalam qira'ah yang diingkari. Sebagian perkara-perkara bid'ah ya, dalam kaitannya dengan bacaan Al-Quran. Qala wa minal bid'i al-munkarah fil qira'ah. Dan di antara kebid'ahan-kebid'ahan yang mungkarah, yang mungkar di dalam qira'ah itu, ma yaf'aluhu jahalatul musallin bin nasi fit tarawih. Apa yang dijalankan oleh orang-orang yang sholat, yang mereka itu orang-orang bodoh dalam sholat tarawihnya, di dalam sholat tarawihnya. Min qira'ah surat Al-An'am, dengan membaca surat Al-An'am fi raka'atil akhirah, di rakaat yang terakhir, fi lailatis sabi'ah, di malam yang ketujuh, di malam yang ketujuh, di rakaat yang terakhir dalam sholat tarawih, membaca surat Al-An'am. Kata beliau, muhtakidina annaha mustahabbah. Mereka meyakini hal itu termasuk yang disenangi. Perkara yang disenangi. Fayajma'una umuran mungkaratan. Maka mereka mengumpulkan perkara-perkara yang mungkar ketika menjalankan kebid'ahan ini. Ketika menjalankan kebid'ahan ini, mereka menjalani perkara-perkara mungkar. Minha diantaranya, i'tiqaduha mustahabbah. keyakinan bahwasanya perbuatan itu disenangi. Membaca surat Al-An'am di rakaat yang terakhir dalam sholat tarawih di malam yang ketujuh. Wa minha, dan yang kedua, ihamul awam dzalika, membikin kerancuan orang-orang awam dalam masalah itu. Orang-orang awam, orang-orang enggak punya ilmu, menganggap itu perkara yang baik, yang disunnahkan. Di malam yang ketujuh, di rakaat yang terakhir membaca surat Al-An'am. Wa minha tatwilu rak'ati tsani 'alal ula, memanjangkan rakaat yang kedua dibandingkan rakaat yang pertama. Kalau rakaat yang kedua dia baca surat Al-An'am sangat panjang sekali, lebih panjang rakaat keduanya dibandingkan rakaat yang pertamanya. Wa innama sunnat tatwilul ula, sunnahnya itu rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Jadi kalau baca surat, rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Kalau kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Al-An'am, nantinya rakaat yang kedua lebih panjang dari rakaat yang kedua. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kemudian yang keempat, wa minha tatwil alal ma'mumin, itu nanti membuat panjang bagi makmum karena membahas surat Al-An'am di rakaat yang terakhir, sangat-sangat panjang. Baik. Ini empat alasan kenapa perbuatannya termasuk bid'ah mungkarah, membaca surat Al-An'am di rakaat yang terakhir di malam yang ketujuh. Di malam yang ketujuh. Nah, ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Jadi ada empat. Ya. Ketika perbuatan dijalankan, maka dia menimbulkan empat hal. Yang pertama, naam, dia meyakini perbuatan itu sunnah mustahab, padahal tidak. Yang kedua, membuat orang-orang masyarakat awam itu naam rancu. Naam. Yang ketiga, rokat yang kedua akhirnya lebih panjang dari rokat yang pertama, padahal sunnahnya rokat pertama lebih panjang dibandingkan rokat yang kedua. Dan yang keempat, kepanjangan bagi makmum sholat terawih di rokat yang paling akhir membaca surat Al-An'am. Qala wa minal bid'ah al musyabiyati li hadhih, dan termasuk bid'ah-bid'ah yang serupa dengan ini, serupa dengan yang di atas tadi. Qira'atu ba'di jahalatihim fi subhi yaumil jumu'ah, mereka membaca pada hari Jumat di waktu sholat subuh. Semuanya disebutkan di sini jahalah. Orang-orang yang jahil yang menjalankannya. Ketika sholat subuh yaumul jumu'ah, mereka membaca sajadah ghair sajadah alif lam min tanzil qasidan dzalika. Ketika sholat subuh pada hari Jumat, mereka membaca surat yang di situ ada sujud tilawahnya. Sengaja memilih surat yang di situ ada sujud tilawahnya. Nah, wa innama sunnah qira'atu alif lam min tanzil fi ruk'atil ula wal ata fi tsaniyah. Bahwasanya yang sunnah itu subuh di hari Jumat membaca alif lam min tanzil surat as-sajdah di rokat yang pertama dan di rokat yang kedua surat al-insan. Tapi sebagian imam ya, mungkin juga tidak hafal surat as-sajdah, kemudian memilih surat-surat yang ada sujud tilawahnya. Mungkin membaca surat Al-Alaq misalnya. Kok yang penting ada sujudnya. Ya. Ikhwan hidina azani wa azakumullah. Dalam keadaan kalau sholat subuh yaumul jum'ah itu memang disunahkan membaca surat as-sajdah di rakaat yang pertama, itu para ulama ikhtilaf. Ikhtilafnya itu apakah sujud tilawah atau tidak. Ya, bukan bacaannya, bacaannya sunnah. Tapi sujudnya itu sujud atau tidak. Ya. Sebagian ulama, dan itu yang rajih, wallahu a'lam bishawab, bacaan surat as-sajdah di waktu sholat subuh rakaat pertama itu tidak menjalankan sujud tilawah. Tidak menjalankan sujud tilawah. Nah. Dan ini kemudian dipahami orang-orang bahwasanya sholat subuh hari Jumat itu harus ada sujud tambahan. Sehingga mereka pun memilih kalau surat as-sajdah kan panjang sekali, maka dipilih surat-surat pendek yang di situ ada sujud tilawahnya. Padahal kata beliau rahimahullah termasuk kebid'ahan, menyengaja membaca surat-surat yang ada sujud tilawahnya pada sholat subuh yang berjumlah. Nah, ikhwan fillah azani wa azakumullah. Beliau bawakan di sini dua kebid'ahan dalam terkait dengan masalah qiraah. Ada dua. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau menulis kitab Bida'ul Qurra, bedahnya para pembaca Al-Quran. Beliau sebutkan banyak kebidaahan-kebidaahan yang beliau bawakan dari kitab itu. Baik. Di antaranya saya nukilkan sedikit. Beliau menyebutkan qiraatul Qur'anil Karim wal qari yasrabud dukhan. Membaca Al-Qur'an dan orang membaca itu dalam keadaan menghisap rokok. Au fi majlis yusrabu fih. Atau membaca di majlis yang di situ ada orang yang ngerokok. Ini termasuk bid'ahul qurra. Wa qad istadda naqirul ulama. Dan para ulama sangat-sangat mengingkari perbuatan ini. Ala fi'lati lidzalika. Naam. Jadi para ulama sangat-sangat mengingkari ini. Aroma rokok itu aroma yang dibenci, ya. Mestinya orang yang berokok itu tidak boleh untuk masuk ke dalam masjid, ya. Mengganggu jamaah dan mengganggu para malaikat. Ya. Tapi sekarang bakar rokoknya dibawa ke dalam masjid. Ya. Nah, ketika pembahasan tentang makan bawang merah dan bawang putih, tidak boleh sholat jamaah di masjid, juga dimasukkan di situ adalah aroma rokok. Nah, dan mungkin orang-orang yang sholat jamaah itu kebanyakan ya orang para perokok, ya. Ahlul hisab kebanyakannya. Sholat rokoknya ditaruh depannya. Jadi, ini para ulama sangat-sangat keras mengingkarinya. Apalagi pakai tadarusan misalnya sambil rokokan, ya. Meskipun rokok elektrik misalnya lebih modern. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Itu di antaranya. Kemudian beliau sebutkan wa minal bidai bakhsis bila dalil. Dan termasuk kebidahan mengkhususkan tanpa dalil. Bikiro atil ayah, membaca ayat tertentu atau surah atau surat tertentu fi sholatil fardhah, dalam sholat fardhu, atau fi ghairiha minas sholawat, atau selainnya dari sholat. Mengkhususkan sebuah surat atau sebuah ayat dibaca di sholat tertentu yang tanpa adanya dalil, diingat tanpa adanya dalil. Kemudian beliau bawakan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, qira'ah surah Al-An'am fi rakaatil akhirah, membaca surat Al-An'am di rakaat yang terakhir, lailatul sabi' min syahri ramadhan, di malam yang ketujuh di bulan Ramadan, mu'taqidan istihbabah, meyakini disunnahkannya, ya. Meyakini disunnahkan untuk membaca itu. Itu kan mengkhususkan ayat atau surat tanpa dalil dan tidak ada dalilnya. Ya. Dan belum contohkan yang lainnya. Qira'ah surah Al-Mudaththir wal au Al-Muzammil. Membaca surat Mudaththir Al-Muzammil au Al-Insyirah Lailah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam Maulud, ya. Di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi salatil isya, di salat isya au al fajr, atau salat fajar. Dan tidak ada dalilnya, ya. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau ada contohnya Rasulullah menjalankan ini, itu bisa dijadikan dalil ulang tahun, karena diperingati, ya. Setiap malam kelahiran beliau membaca surat ini dalam sholatnya. Jadi, ini tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Kemudian membaca surat yang di dalamnya disebutkan tentang Nabi Musa, kisah Nabi Musa, di dalam sholat subuh Yaum Asyura, pada hari Asyura, ya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, ini beliau rahimahullah menyebutkan ini termasuk bahwa jatuha min muhdatsati asrina, ini aku jumpai diadakan di zaman kami ini, zamannya beliau zaman kita ini, zaman sekarang ini. Beliau sudah wafat rahimahullah. Walam aro laha dzikran indal mutaqaddimin, tapi orang-orang dulu belum ditemukan bid'ah yang semisal ini, orang-orang pada zaman sekarang ini. Kemudian qira'ah suratil ikhlas fi suratil maghrib lailatul jumu'ah, membaca surat al-ikhlas pada sholat maghrib malam Jumat. Ya, malam Jumat. Ini semua mengkhususkan ayat atau surat tanpa dalil. Ya. Kalau ada dalilnya, bukan bid'ah. Seperti roh sholat Jum'ah misalnya. Beliau baca ini, baca ini. Baca sabihin, baca ghasyiyah. Itu ada dalilnya. Tapi yang beliau mau masukkan di sini yang tanpa ada dalilnya. Kecuali kalau memang apalnya ya cuma itu toh. Maghrib, isya, subuh, ya kundu terus misalnya. Apal itu toh. Itu tidak mengkhususkan memang apalnya itu. Nah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Dan beberapa yang lainnya yang beliau sebutkan rahimahullah, banyak beliau sebutkan di sini, termasuk yang tadi disebutkan Imam Munawi membaca surat yang di dalamnya ada sujud tilawahnya yaumul jumuah. Nah, minha qira'ah al-fatihah biniyah qada'il hawaij wa tafrijil qurbat, membaca surat al-fatihah dengan niatan untuk menghilangkannya atau mengabulkan hajatnya. Jadi ingin hajatnya terkabulkan, mau apa, kemudian membaca surat al-fatihah. Susah ya, membaca surat al-fatihah. Jadi ini mengkhususkan tanpa dalil. Dan terkadang al-fatihah ini bacaan yang apa ya? Ada acara yang dibikin request. Jadi sekali duduk itu dia bacakan Fatihah untuk bapak fulan, keluarga fulan, sesuai dengan requestnya yang ditulis namanya, keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Nah, ini baca surat Fatihah. Baik. Kemudian juga qira'ah surah Al-Kahfi yaumal Jum'ah, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Alal musallin qoblal khutbah bisautin murtafi, membacakan satu orang bacakan untuk didengar jamaah sebelum khutbah dengan suara yang keras, membaca surat al-kahfi. Surat al-kahfi itu dibaca sendiri ya, ini dibaca satu orang keras itu diperdengarkan kepada para hadirin. Nah, qira'ah surah Yasin 40 marrah, membaca surat Yasin 40 kali. Ini ya qada'il hajat, dengan niat untuk mengabulkan permintaan dia agar apa yang dia inginkan terkabulkan. Naam. Qira'ah surat Yasin inda ghusl mayyit, membaca surat Yasin ketika memandikan jenazah. Qira'atul Qur'an amamal janais wa al-qabri, membaca Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an di depan jenazah dan di kuburan. Ini juga termasuk kebid'ahan. Baik. Dan yang lainnya, dan masih banyak sekali. Nah, sebutkan. Nah, 40 berapa ini? Perbedaan-perbedaan. 40 lebih, 50. Ya. 50 perbedaan yang terjadi dari zaman dulu dan juga pada zaman 57. Nah, baik. Ini diantaranya. Nah, apa yang beliau sebutkan rahimahullah, dan masih banyak yang lainnya ya. Baik, ini kitab ini 62 halaman. Termasuk di dalamnya seseorang yang membaca Qur'annya itu niru-niru dan suara syekh, suara qori. Itu belum bahas sini. Niru-nirukan itu memang sengaja dia belajar dimirip-miripkan. Nah, gitu ya. Bukan karena kebiasaan. Kalau orang biasa dengar, otomatis dia kalau bacanya tanpa dia sengaja untuk meniru, itu biasanya langsung otomatis sama, mirip lah. Nah, seperti gurunya. Tapi ini enggak, yang beliau maksudkan meniru, mencontoh, betul-betul menirukan. Bahkan bukan hanya Qiraatul Quran, gaya gurunya ketika menyampaikan itu juga tidak boleh untuk diikuti. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Faslun. Fi masail gharibah tad'ul haja ilaiha. Tentang permasalahan-permasalahan yang aneh, asing, yang kita butuh kepadanya. Minha annahu idza kana yaqra'u, jika sedang membaca Quran, fa aradha lahu rihun, tiba-tiba kemudian muncul rih. Rihon ini, rih itu bisa angin biasa ya, murmur ada angin kencang atau kentut atau menguap ya. Nah, ini macam-macam. Baik, tapi karena di bawah nanti ini ada pembahasan menguap ya, jadi bukan itu yang dimaksudkan. Yang bagi ayum sika anil qiraah, maka hendaknya berhenti dari membaca Al-Quran hatta yatagamala khurujua, sampai selesai keluarnya. Ini berisi kentut yang dimaksudkan. Kalau mau baca Quran mau kentut, jangan baca, diam dulu. Nah, baik. Summa yaudu ilal qiraah, kemudian kalau sudah selesai baru kemudian baca lagi Al-Quran. Abdulnya wudu ya. Meskipun bukan persyaratan, bukan wajib. Abdulnya dalam keadaan suci ketika qiraatul Quran. Kadza rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an ata' wa huwa adabun hasan. Ini adab yang baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dan selainnya dari ata', dan dia adabun, adab yang baik. Wa minha, dan di antaranya annahu idza tasaaba, nah ini, jika menguap, amsaka anil qiraah, dia berhenti dari membaca hatta yanqadhiya tasaaub, sampai selesai menguapnya ya. Ketika sedang menguap jangan dipaksakan terus baca Al-Qur'an ya, berhenti. Summa yaqra, kalau sudah selesai menguapnya baru lanjutkan membaca. Qalahu Mujahid wa huwa hasanun. Ini dicatatkan oleh Mujahid dan itu hasan. Wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dan dalilnya adalah apa yang tetap dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasaaba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadi ala fi, hendaknya tangannya itu menutupi mulutnya, fa inna syaitan yadkhulu, karena syaitan itu masuk ke situ, masuk lewat mulutnya, maka ditutup. Rawahu Muslim. Dan ini termasuk juga ketika dalam keadaan sholat. Termasuk juga dalam keadaan sholat. Baik. Dan Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan menutup mulutnya. Ini dilarang. Ini hukum asalnya. Seseorang ketika sholat dilarang untuk menutup mulutnya. Nah, maka diperbolehkan kapan? Di antaranya ketika mengwaktil hajat. Ketika mengwaktil dia tutup mulutnya. Baik. Dan ketika mungkin di masa-masa pandemi yang dia khawatir ya, untuk ketularan dan semisalnya, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Hukum asalnya makruh. Ya. Tapi yang sedikit aneh, ya, ketika berbincang santai tanpa prokes, nggak pakai masker, tapi ketika sholat maskeran. Ini yang perlu dipertanyakan, ya. Karena hukum asalnya itu tidak boleh ditutupi. Ya. Jadi hukum asalnya tidak boleh ditutupi, hukum asalnya itu. Nah, jadi ketika seorang yang betul-betul khawatir, ya, maka dia pakai masker lil hajar, namanya lil hajar. Nah, dia lil hajar. Baik, ini ikhwan fi dina azani wa azakumullah. Seperti perempuan, ya. Perempuan ketika dia sholat di tempat yang aman dari laki-laki, dia tidak boleh pakai cadar. Aman di situ nggak ada laki-laki lain yang masuk, nah, maka dia tidak boleh menggunakan cadar karena hukum asalnya harus terbuka, nggak boleh ditutupi. Nah, tapi ketika dia sholat dan di situ keluyuran kaum laki-laki, maka dia pakai cadar. Nah, hukum asalnya nggak boleh. Nah, maka ketika diperlukan dia menggunakan cadar. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah. Ini diantara salah satu apa yang diperbolehkan untuk menutup mulut di dalam salat yang kumasnya tidak boleh, ya. Kumasnya tidak boleh. Nah. At-talassum dalam bahasa fikihnya itu talassum. Menutup biasanya kalau orang pakai imamah kemudian ekornya ditutupkan di mulutnya ke belakang. Itu di waktu-waktu dingin misalnya, ya. Hukum asalnya enggak boleh. Salat dalam keadaan menutup mulutnya. Baik. Wa minha annahu idza qara'a qaulallahi azza wa jalla, jika membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa qalatil yahud Uzair ibnullah, wa qalatil nasara al-masih ibnullah, ketika membaca ayat orang-orang Yahudi menyatakan Uzair adalah anaknya Allah dan orang Nasara menyatakan al-masih adalah anaknya Allah, wa qalatil yahud yadullah maghlulah, dan orang Yahud menyatakan tangan Allah itu terbelenggu. Wa qala tahadar rahman walada. Mereka juga menyatakan Allah itu mengambil anak. Allah itu punya anak. Wa nahu dzalika minal ayat, dan yang semisalnya dari ayat-ayat yang merendahkan Allah. Ayat-ayat yang merendahkan Allah. Dilihat, dicontohkan di sini, ya, ucapan orang Yahudi Uzair itu anaknya Allah, menyatakan Allah punya anak. Demikian pula ucapan orang Nasara, al-Masih itu anaknya Allah. Ucapan orang Yahudi Allah tangannya Allah terbelenggu. Semua ini zaid mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Allah lam yalid walam yulad, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa Allah tidak melahirkan? Kalau Allah melahirkan berarti ada yang sama nanti Tuhannya. Karena kan biasanya anak itu mirip dengan orang tuanya. Nah, enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu dilahirkan, berarti Allah itu butuh kepada orang yang melahirkannya. Padahal Allah itu As-Samad. Yang tempat bergantung segala makhluk. Enggak butuh kepada siapapun. Kalau Allah itu dilahirkan, berarti butuh ibu yang melahirkan. Qanifidina azani wa azakumullah. Ini tuduhan-tuduhan dusta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemarin kita nukilkan, ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, "Ya Rabb, jadikan orang-orang itu tidak memfitnah aku. Jadikan manusia itu tidak berkomentar miring terhadap." Kata Allah, "Kamu minta sesuatu yang itu tidak aku kerjakan untuk diriku." Allah itu difitnah punya anak. Ini ayatnya. Orang Yahudi menyatakan Allah punya anak. Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasara menyatakan Al-Masih itu anaknya Allah. Inilah memfitnah Allah. Allah dengan segala kesempurnaan masih juga ada manusia yang memfitnah Allah. Baik. Sehingga ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, ketika Rasulullah yang akhlaknya luar biasa dipuji oleh Allah mendapatkan fitnah, ya. Tidak berucap demikian dinyatakan beliau berucap demikian, tidak berbuat demikian beliau dinyatakan berbuat demikian, wajar karena Allah pun difitnah punya anak dan yang semisal. Rasulullah yang dipuji aja difitnah, apalagi kita. Kalau Rasulullah sudah sampai mandi fitnah, sangat banyaknya orang memfitnah beliau. Kalau kita wis sampai keluncung dan kecebur fitnah pun juga wajar. Karena kita tidak mendapatkan tazkiyah dari Allah tentang akhlak kita. Nah, maka ketika kita membaca ayat-ayat yang semisal ini, ya, ayat-ayat yang merendahkan Allah, fayambaghi ayyafidha biha sautah, hendaknya memelankan suaranya. Dipelankan suaranya, tidak keras-keras. Kadzakana Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu yaf'alu. Ini yang dijalankan oleh Ibrahim an-Nakhai rahimahullah. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini pendapat, ya. Ini pendapatnya Ibrahim an-Nakhai. Ya. Adapun sampai marfu perbuatan Rasulullah tidak ada yang demikian. Nah, sehingga kalau kita baca ya datar saja dari ayat apapun, ya dari awal sampai akhir, meskipun melewati ayat ini suaranya sama datar, ya. Tidak kemudian dipelankan. Pas ayat ini dipelankan misalnya. Nah, dan ini memang pendapat Ibrahim an-Nakhai. Baik, ini mimba bil adab. Termasuk adab. Nah, dipelankan bacaannya. Baik. Wa minha marwa Ibnu Abi Dawud bi isnadin dhaifin anil Sya'bi. Apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang dhaif dari As-Sya'bi, annahu qila lahu, bahwasanya dikatakan kepada beliau, "Idza qara'a al-insan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayusalli 'alan nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, qala na'am. Jika ada seorang membaca ayat ini, karena di dalamnya ada perintah sallu alaihi, ya. Perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau, kepada Rasulullah. Nah, apakah kemudian kita membaca solawat? Kata Asy'bi, na'am, baca solawat. Tadi disebutkan bi isnadin dhaifin, sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Wa minha annahu yustahabbu ay yaqula ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya yustahabbu, disenangi untuk mengucapkan apa yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man qara'a wattini wazaitun, barang siapa yang membaca surat At-Tin, wattini wazaitun, faqala alaisallahu bihakamil hakimin, sampai di ayat itu bal yaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin, dijawab dengan itu. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dhaifin an rajulin arabi, sanadnya dhaif, an Abi Hurairah anhu, dari rajulin arabi, dari Abu Hurairah, tidak diketahui siapa ini arabi, hadisnya dhaif. Qala Tirmidzi hadzal hadis innama yurwa bihadzal isnad anil a'rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa la yusamma. Ini disebut dengan ada rawi yang majhul. Tirmidzi menyatakan hadis ini diriwayatkan dengan sanad ini dari a'rabi, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidak disebutkan namanya. Jika yang tidak disebutkan itu sahabat, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah generasi di bawah sahabat, ada satu rawi yang majhul, maka hadisnya dhaif. Nah, wa rawi Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu fil hadis fi hadzal hadis ziyada ala riwayah Abi Dawud wa Tirmidzi. Wa man qara'a akhira la uqsimu bi yaumil qiyamah. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, di ayat terakhir falyakul bala wa ana ashadu, wa man qara'a fa bi ayy hadisin ba'da yu'minun falyakul amantu billah. Naam, disebutkan di situ wal hadis akhrajul Baihaqi isnadin Abi Dawud. Baik. Wa an Ibni Abbas wa Ibni Zubair wa Abi Musa radhiyallahu anhum annahum kanu idza qara ahaduhum sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Jika ada yang membaca subhana rabbikal a'la, maka dijawab subhana rabbiyal a'la. Baik. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu fiya subhana rabbil a'la 3 marrat, membagatkan mengucapkan 3 kali jika ada yang membaca subhana rabbikal a'la. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna shalla fa qara bi akhir Bani Israil summa qala alhamdulillahilladzi lam yattahid walada faqad nasu ashabuna anna yustahabu ay yuqal fi shalah, dan ashabuna madzhab kami menyatakan yustahabu, disunnahkan, disenangi untuk dibaca fi shalah ma qaddamna fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi suwar tsalatsah. Ini semuanya terkait di dalam shalah juga. Jika imam yang baca ini, maka makmumnya menjawabnya. Ya. Nah, ini dari madzhab Syafi'i. wa kadza yustahabbu ayuqal baqiya ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'nahu wallahu ta'ala a'lam. Demikian pula disenangi, disunahkan untuk dibaca pula di selain apa yang kami sebutkan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Di dalam sholat ada yang menyatakan itu di sholat fardu dan juga sholat sunnah. Ada yang menyatakan itu naam di sholat-sholat sunnah, bukan sholat fardu. Baik. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya, sami'na ba'dul ma'mumin, kami mendengar sebagian makmum idza qara'al imam, kalau imam membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin, yaqul makmum bala, makmumnya jawab bala, tentu. Fa masih hada, apakah ini sahih? Kata beliau, hadza sahih. Ini jawaban sesungguhnya rahimahullah. Idza qala Allah taala alaysa Allah bi ahkamil hakimin faqul bala, ucapkan bala. Wa kadzalika mislu hadza tartib, yakni idza ja'ana mislu hadzal kalam. Demikian pula kalau datang ucapan yang semisal ini, naam, dijawab dengan bala. Alaysa Allah bi kafin abdah, dalam surat Az-Zumar. Taqulu bala. Alaysa Allah bi azizin intiqam, taqulu bala. Alaysa dhalika bi qadir ala yuhyil mauta, taqulu bala. Lakin al-ma'mum idza kana yushilu hadzal kalam an istima' ila imamih, tetapi kalau makmum itu tersibukkan untuk membaca bala dan semisalnya dari mendengarkan bacaan imamnya, bala yaf'al, maka jangan dijalankan. Ya. Jangan kemudian membaca subhana rabbil a'la misalnya, tadi sudah disebutkan. Karena menyibukkan dia dari mendengarkan kepada imam. Lakin idza ja'a fi akhiril ayat, tapi jika itu terjadi di akhir ayat, akhir surat. Allati waqafa 'alal imam fa innahu la yusghilu. Kalau itu di akhir surat, itu tidak akan menyibukkan dia karena imamnya sudah berhenti. Ya, enggak membaca ayat setelahnya. Fa idza qala alaysa Allah bi ahkamil hakimin yaqulu bala intaha. Nah, ini apa yang beliau jawab tadi. Kita disebutkan riwayatnya dhaif. Ya, riwayatnya dhaif. Naam. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Naam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan bab fasal setelahnya nanti akan dibahas bagaimana kalau seseorang membaca Al-Qur'an dengan niatan berbicara. Ya. Dengan niatan maksudnya ketika misalnya dia sedang sholat sunnah, ada orang yang bertamu manggil dia atau dia ucapkan salam, kemudian dia mengucapkan ayat, ya, dia mengucapkan ayat tapi niatannya dia berbicara dengan ayat itu, ya, nanti akan dicontohkan oleh beliau. Nah, misalnya mungkin dipilih ayat-ayat, misalnya gini, ada imam yang salah, ya, mestinya dia itu sujud, tapi dia tidak sujud, ya, mestinya sujud yang kedua, tapi dia tahiyat misalnya. Nah, makmum ini mau mengingatkan, gimana cara mengingatkan ini ya? Diingatkan subhanallah, tidak faham ini. Sudah subhanallah, subhanallah, tidak faham, tetap tahiyat misalnya. Maka misalnya ada satu orang yang kemudian mengingatkan dengan membaca ayat yang di situ ada ucapan sujud, fasjud waqtarib misalnya, ya. Ada kata-kata sujud, maksudnya biar imam itu paham, oh sujud dah saiki. Dia tidak berbicara dengan ucapan manusia, dia membaca Al-Qur'an ya. Tapi itu niatan dia untuk mengingatkan seseorang. Dipilih ayat-ayat yang ada kata-kata itunya. Maka akan dibahas. Boleh enggak kayak gitu? Nah, nanti akan dibahas di bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.